Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'du. Baik, para kita lanjutkan kajian kitab Usulul Iman karya Syekh Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah. Nah, sampai hadis yang ke 90. Bapak. Nah, 94. 93. Nah, qala rahimahullah wa an Abdillah ibn Amr radiyallahu ta'ala anhuma qala dari sahabat Abdullah ibn Amr, semoga Allah ta'ala meridainya, ia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabi'an lima cukupi. Tidaklah sempurna iman salah seorang dari kalian sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa berupa syariat. Rawahu al-Baghawi fi Sahih Sunnah wa shahahahu an-Nawawi, diriwayatkan oleh Imam al-Baghawi dalam Sahih Sunnah dan disahihkan oleh Imam an-Nawawi. Hadis ini dhaif karena dalam sanadnya terdapat banyak cacat, ya. Yang pertama, dalam sanad hadis ini terdapat rawi yang bernama Nu'aim ibn Hammad itu berselisihkan, yang rajih dia dhaif. Nah, hadis ini juga dhaifkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahutaala dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam. Namun kandungan hadis ini maknanya sahih, bahwa seorang itu tidak sempurna imannya sampai hawa nafsunya mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semakin jauh dari sunnah Rasul, semakin berkurang keimanannya. Fakir. Hadis berikutnya yang ke-94. Wa anhu aidan qala, dari Abdullah ibnu Amr juga ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'tiyanna ala ummati, sungguh akan menimpa umatku musibah ikut-ikutan, kama ata'ala bani Israel, bagaimana mereka mengikuti Bani Israel. Hadwan na'li bin na'li, satu sandal demi satu sandal. Hatta ingkana fihi man ata ummahu ala niyatan, lakana fi ummati mayasna'u dhalik. Sampai-sampai jika di kalangan Bani Israel ada yang menjimat ibunya terang-terangan, niscaya akan terjadi pada umatku orang yang berani melakukan seperti itu. Wa inna Bani Israel ista'aqat ala sintain wa sab'ina millatan, dan sungguh Bani Israel terpecah belah menjadi 72 sekte. Wa sataftariqu ummati ala 73 millatan, dan umatku juga akan terpecah belah menjadi 73 aliran. Kulluhum finnar illa wahidan, semuanya di neraka kecuali satu. Qalu man hiya ya Rasulullah, para sahabat bertanya, siapakah yang satu itu wahai Rasulullah? Qala ma an alaihi wa ashabi, mereka adalah yang berada di atas ajaranku dan ajaran para sahabatku. Rawahu At-Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Nah, dalam sanad hadis ini terdapat seorang rawi yang bernama Abdurrahman Al-Ifriqi. Dia itu dhaif. Namun hadis ini memiliki banyak syawahid dan penguat, sehingga hadis ini termasuk bisa dipakai sebagai hujjah tentang istirahatul ummah, perpecahan yang terjadi di kalangan umat. Nah, dalam hadis ini para pecinta auzakumullah bisa kita ambil banyak faedah. Yang pertama, termasuk sunnatullah, umat Islam ini akan meniru gaya hidup umat-umat sebelumnya sedikit demi sedikit. Nah, dikabarkan dalam hadis ini, satu sandal demi satu sandal, itu menunjukkan apa ini? Sedikit demi sedikit, sampai pada tingkat tindakan yang sangat parah. Naudzubillah min dzalik. Jika ada Bani Israel yang berani mensetubuhi ibu kandungnya sendiri, jika umat Islam ini akan ada yang berani melakukan seperti itu. Walaupun ini termasuk sunnatullah, ifana fitina azakullah, bukan berarti kemudian kita diperbolehkan dengan seenaknya meniru gaya hidup orang-orang sebelum kita yang menyimpang. Justru ini merupakan nasihat dan peringatan agar kita betul-betul semakin waspada, agar tidak terkena pengaruh ikut-ikutan budaya umat-umat sebelum kita yang jelek. Ya, kalau sekarang bahasa ngetrennya itu westernisasi, ya, kebaratan. Nah, barat itu dikuasai oleh Yahudi dan Nasrani. Siapa lagi kalau bukan mereka? Nah, Sehingga hadis ini adalah dalil tentang larangan ya tasabbuh bil kuffar, menyerupai orang kafir dalam hal-hal yang menjadi ciri khas utama mereka. Nah, baik. Faedah berikutnya, hadis ini wanabutin al-Qur'an termasuk salah satu tanda kenabian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikarenakan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang peristiwa di masa depan setelah beliau meninggal, dan ternyata apa yang beliau sampaikan sesuai dengan kenyataan, tidak mungkin dilakukan kecuali oleh seorang nabi yang mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada yang tahu tentang perkara masa depan atau ghaib kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pasti ucapan ini ialah ucapan seorang nabi, dan nabi itu mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faedah berikutnya, dalam ayat ini, dalam hadis ini menunjukkan bahwa Bani Israel terpecah menjadi 72 aliran atau sekte. Nah, mungkin kita mengira orang Yahudi bersatu, orang Nasor bersatu, tapi kenyataannya tidak demikian. Terjadi persengketaan dan perselisihan yang cukup tajam di tengah-tengah mereka. Tasawu jami'ah, kalian menganggap mereka satu. Wa qulubuhum syatta, padahal keyakinan di hati mereka itu berbeda-beda. Nah, itu bukan bernikah tunggal ika ya, berbeda tapi itu satu juga bukan, tapi mereka itu betul-betul beda prinsip, beda haluan dan pecah ya. Nah, baru dalam hadis ini juga terdapat faedah bahwa umat Islam ini juga akan terpecah menjadi 73 aliran, lebih banyak daripada perpecahan yang terjadi di kalangan Ahlul Kitab. Nah, Masya Allah, apakah perpecahan ini berbentuk organisasi tertentu atau partai tertentu? Lah, ini terkait dengan keyakinan dan prinsip tertentu ya, sehingga bisa jadi satu partai mengikuti 3 kelompok sesat, 4 kelompok sesat, atau bahkan merangkul semua kelompok sesat ya. Nah, jadi 73 aliran ini terkait dengan apa ini? Prinsip dan keyakinan, walaupun tidak punya nama. Harusnya tugas kita bukan menyelidiki secara tuntas siapa saja yang termasuk 73 kelompok ini ya. Nah, namun di akhir hadis ini disebutkan kullu finnar illa wahidah, dari 73 kelompok itu ada satu yang selamat dari neraka. Nah, satu dibanding dengan 72, ini menunjukkan faedah bahwa orang-orang yang berada di atas al-haq itu jumlahnya minoritas, Jadi orang yang berada di atas al-haq, di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu betul-betul apa ini? Minoritas. Jika dibandingkan dengan mereka yang menyimpang dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masyaallah, ya. Kemudian dalam hadis ini disebutkan bahwa kelompok yang selamat atau al-firqatun najiyah ialah ma'an alaihi wa ashabi. Setiap orang yang mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Nah, barakofik. Ini teori, ya. Nah, ternyata banyak yang kemudian ramai-ramai memakai hadis ini untuk mengkampanyekan kelompoknya masing-masing, bahwa kelompok kita ialah ma'ana alaihi wasallam. Tapi anehnya, masing-masing kelompok itu satu sama lain enggak sama keyakinan dan prinsipnya, tapi sama-sama mengucapkan ma'ana alaihi washab. Bagaimana ini? Nah, itulah fitnah yang terjadi di akhir zaman. Al-haq tertutup dengan banyaknya kebatilan, sehingga banyak manusia yang tersesat jalan. Mereka bingung. Ini mengaku ma'an alaihi wa ashabi, itu mengaku ma'an alaihi wa ashabi. Kullun yadda'i waslan bi Laila. Semuanya mengaku punya hubungan baik sama si Laila. Wa Laila la tuqirru idza. Tapi Laila tidak mau mengakuinya, ya. Nah, banyak yang mengaku sebagai ahli sunnah wal jamaah ma'an alaihi wa ashabi firqatun najiyah atau ifatul mansurah. Bahkan berani menyatakan dirinya sebagai salafiyun. Kenapa kok beda-beda? Kenapa kok prinsipnya beda? Mengapa kok bersengketa? Barakofikum. Jawabannya tadi, kullun yadda'i waslan bi Laila. Masing-masing mengaku punya hubungan baik sama si Laila. Wa Laila la tukiru bidzaka. Laila tidak mau mengakuinya. Jawabannya ialah, mana buktinya? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Tunjukkan bukti kalian bahwa kalian itu di atas al-haq jika kalian jujur dalam mengatakan ma'an alaihi washab. Nah, maka di sini butuh pembuktian, ya, nyata, bukan sekedar teori atau pengakuan. Pada kesempatan malam hari ini, Ibnuddin Azzaqallah, ada beberapa ciri yang perlu saya sampaikan untuk mengetahui orang ini betul-betul di atas ma'an alaihi wa sahabi atau tidak. Ya. Nah, termasuk itu adalah untuk menilai apakah kita yang termasuk. Karena banyak yang mengaku, maka butuh apa ini? Bukti. Ini ternyata sesuai dengan pengakuannya, ini ternyata apa ini? Bohong dan dusta. Hanya slogan saja tanpa bukti. Yang pertama, ciri-ciri al-firqatun najiyah yang mengaku dirinya sebagai al-sunnah wal jamaah salafiyun ma'an alihi wa sahabi ialah tahkimul kitab wa sunnatis sahihah fi kulli qadiyatin min qadayal hayati. sawa'un akan aqidatan am ibadatan am sulukan am mu'amalatan khususan indat tanazuh. Ciri yang pertama ini cukup berat, ya, yakni menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah As-Sharihah sebagai hakim dalam segala perkara kehidupan, baik akidah, ibadah, akhlak, muamalah, khususnya ketika terjadi persengketaan. Terjadi apa ini? Persengketaan, perselisihan. Ya, kalau lagi tenang-tenang kan nggak ada rasanya ya. Ketika persengketa, perselisih, saling menghujat, saling menyalahkan. Nah, dilihat siapa yang pakai hawa nafsu atau emosi pribadi, siapa yang tetap menjaga keilmiahan. Ya, nah, ini berkata qala sayyiduna, ini berkata qala Allah taala wa qala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa qala ulamauna. Ini mengatakan Syekh kami bilang begini kok, tanpa bisa menyebut dalil dari Al-Qur'an wa Sunnah. Satunya bilang ini adalah firman Allah, inilah sabda Rasulullah, inilah penjelasan para ulama kita. Kira-kira lebih mantap yang mana? Tentu yang kedua tadi ya. Jadi akan kelihatan orang itu ketika terjadi apa ini? Persengketaan, perselisihan. Apalagi perselisihan itu terkait dengan pribadinya. Orang ini marah-marah, membela-bela, ya, bela siapa? Marah karena apa? Dilihat, ya. Barakallahu. Ucapannya itu ilmiah ataukah ucapan orang-orang yang emosi, yang sakit hati? Kalau memang jujur dia sebagai al-sunnah wa jamaah salafiyun ma'an ahli wa ashabi, maka harus tunduk dengan Al-Quran wa sunnah as-sahihah dalam keadaan apapun, sekalipun itu merugikan kepentingannya. Ya, sekalipun ternyata terkait dengan teman-temannya, sekalipun terkait dengan dirinya sendiri, ya. Nah, tapi kalau sebaliknya dia malah marah-marah, malah menggunakan perasaannya, malah menggunakan hawa nafsunya, sudah, ya. Gitu. Paham ya? Baik. Ini yang pertama pembuktiannya. Pembuktian yang kedua, al-ahdu bima wujani sahabah. Itu mengambil pemahaman dari para sahabat radhiyallahu taala anhum. Masing-masing mengaku kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tapi kok beda kesimpulannya? Barakallahu. Satunya membolehkan mendirikan partai politik artis dalam rangka maslahat dakwah. Dalilnya ialah kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah, dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar. Satunya juga slogannya kembali kepada Rasulullah, melarang hal itu, bahkan termasuk bagian dari kemungkaran, dan tidak boleh beramal ma'ruf nahi munkar dengan kemungkaran. Sampai itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. syarat itu menyelisih banyak ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu pula sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka sangat menjauhi hal itu. Beda ya. Satunya dalil-dalil umum yang asalnya itu enggak ada hubungannya sama sekali terus dihubung-hubungkan. Satunya betul-betul menggunakan dalil itu pada tempatnya. Ya, kalau enggak ada hubungannya ya enggak dihubung-hubungkan. Kita balaki melihat apakah para sahabat melakukan itu. Padahal di zaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, mereka juga dipimpin oleh raja beberapa. Ya, sekelas presiden Amirul Mukminin juga ada. Ya, adakah Partai Abu Bakar Siddiq? Partai Umar bin Khattab saat itu? Ya, sehingga mereka yang lebih paham tentang sunnah ini tidak melakukannya. Barakallahu, sehingga kita pun tidak melakukannya. Ya, satunya asal slogan kembali kepada sunnah, satunya betul-betul memahaminya dengan penjelasan dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kemudian yang ketiga, i'tibar tauhid, ciri al-sunnah wal jamaah, mereka betul-betul memperhatikan masalah tauhid, khususnya tauhid uluhiyah. Karena itulah perhatian utama para nabi dan rasul. Seperti yang disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'atsna, sungguh kami telah mengutus fi kulli ummatin rasula, seorang rasul pada setiap umat. An'budullaha wajtanibut taghut, untuk menjauh, sembahlah Allah dan jauhilah taghut yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Satunya ngaku dirinya sebagai al-sunnah wa jamaah, kembali kepada Al-Quran wa sunnah, tapi menyembah ukuran, menyembah dukun, menyembah jin dan lain-lain. Kurang peduli masalah tauhid, masalah tidak. Satunya barakofikum betul-betul akidah dan tauhid ini nomor satu. Ya, jadi harus ada buktinya untuk menjadi ma'an alaihi wa ashabi. Baik, yang berikutnya, adamu mujadalati ahli bid'ah au mujalasatihim au sama'i kalamihim, tidak meladeni debat al-awwal wal bid'ah, tidak bermajlis ilmu dengan mereka, tidak menimba ilmu dari mereka. Nah, dan ini merupakan prinsip al-sunnah wal jamaah, ciri seorang yang berada di atas ma'an alihi wa ashab. Tapi kenyataannya banyak sekali kaum muslimin, mereka yang berslogan kembali kepada Al-Quran dan hadis, tapi gak peduli dengan istilah-istilah itu. Tidak peduli apakah dia berguru kepada al-awwal bid'ah atau tidak. Maka menganggap semua ilmu itu bermanfaat. Maka menganggap bahwa ilmu itu boleh dipelajari dari siapapun. Ya, nah, berbeda ya. Nah, Padahal Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh sama sekali bermajlis ilmu dengan ahli awak wal bidah. Nah, baik, khonafatina azakumullah. Kalau kita lihat ciri-ciri tadi, walaupun masih banyak ciri yang lain yang merupakan pilar-pilar Ahlussunnah wal Jamaah, sudah semakin banyak yang gugur syaratnya, ya. Nah, semakin sedikit yang bisa kita lihat sebagai orang yang berada di atas ma'ana alaihi wa ashab. Bebas, ya, belajar bebas. Ada pergaulan bebas, ini belajar bebas. Menghasilkan Islam liberal, ilmu bebas. Ya. Tak ilmu bebas. Mereka juga semuanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan Hadis, ya. Tapi dipahami dengan ibrah, dengan bebas. Sehingga kacau keyakinan dan fisik mereka. Apakah mereka layak disebut ma'an alih wa sahabi? Oh, sangat tidak layak. Ya. Nah. Begitu. Jadi ikhwan fillah azakumullah, ciri-ciri ini harus kita penuhi agar kita menjadi ma'ana alaihi wa ashabi dan selamat dari neraka, ya. Karena semakin hari semakin dekat dengan hari kiamat, semakin hari semakin dekat dengan akhir zaman, maka semakin hari semakin asing Ahlussunnah wal Jamaah, semakin minoritas. Sebagaimana yang sering kita baca dalam hadis sebelumnya, ya, pada Islam ghaliban wa sayaudu ghaliban kama bada'a fatuba lil mu'aba. Islam itu muncul dalam kondisi asing dan akan kembali asing di akhir zaman. Maka beruntunglah orang-orang yang asing di atas kebenaran itu, ya. Nah, jadi alhamdulillah, kita tidak usah bingung, ya, untuk menilai sesuatu ini benar atau tidak, ya. Nah, kuncinya ialah semangat belajar, ya. Nah, ikrifil haq ta'rif ahlah, kenalilah kebenaran ini, engkau akan mengenal siapa saja yang ternyata mengikuti al-haq dan siapa saja yang tidak. Kalau sibuk lihat model-model orangnya, gaya ceramahnya untuk diikuti, begitu, wah, dia akan jatuh bangun. Mungkin pada akhirnya jatuh, bukan bangun. Ya. Masya Allah, mantap penjelasannya, ganteng orangnya, ya, pintar nyampaikannya. Saya ikut ustaz ini aja lah. Ya, gak lama ada berita orang itu menyimpang, gak terima, ya, enak-enak lo menyimpang, ya. Nah, apa hukum? Terus ya benar mana? Bingung dia, ya, kenapa dia mengikuti individu selain Rasulullah SAW, ya. Nah, taklid buta kepada seseorang, fanatik buta terhadap seseorang, bahkan guru terhadap seseorang, itu menyebabkan orang ini tidak bisa pernah menemukan al-haq. Sudah kayak gitu modelnya, belajarnya males, ya, nggak paham agama, pahamnya informasi sekilas tentang ikhtilaf ummah, pecahan umat, ya. Nah, seru gitu ya. Tapi kalau masalah agama dengan dalilnya, enggak apa. Muakai diri itu selamanya tidak akan mengenal al-haq. Ya, akan menjadi muqallid. Ya, akan orang ini naudzubillah min dzalik akan menyesal dunia. Jadi ikhwan fillah a'azzakumullah, kita dengan hadis ini diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, agar benar-benar mempelajari ma'ana alaihi wa ashabi, supaya menjadi ma'ana alaihi wa ashabi, mempelajari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, supaya bisa menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Seperti itu sibuk dalam hal itu bisa membuat orang itu terbimbing langkahnya, ya, dimudahkan baginya jalan menuju apa ini? Ke surga. Ya itulah slogan kalian itu ya. Nah, tebak kesempatan ikutilah kalim man salaka tariqan datang suku iman sahalawahu bitar kebenaran jannah. Ya, itu maksudnya hendaklah kalian sibuk belajar, sibuk taklim, sibuk dars, mempelajari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, supaya gampang masuk surganya. Orang gampang masuk surga itu berarti dibimbing oleh Allah langkahnya, terus istiqomah. Berarti kalau enggak sibuk belajar, sibuknya itu bahas gosip ini dan itu, ya, bandingkan ini dan itu, ya, apalagi sibuk urusan dunia, ya, nah, kena berita satu kata SMS saja langsung terkapar, ya, masya Allah. Ilmunya itu seberapa ya? Kena senjata satu kata dalam SMS, dia langsung goyah. Ilmunya dia itu seberapa? Kok goyah dengan itu ya? Berarti lebih sedikit daripada kata dalam SMS itu. Goyah dengan satu kata di SMS. Goyah. Tapi kalau ilmunya kokoh, nah, dan betul-betul faqih dalam masalah agama, akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, satu kata SMS kasih saja satu hadis mental. Tenang orangnya, anteng. Setiap tahun itu mesti ada SMS baru, baru hukumnya. Ada berita baru, ada kasus baru, ya. Kalau enggak percaya, tengok sejarah masa lalu, tahu-tahu, oh ternyata ada, oh ada berita acara baru, nah, ya, tahun ini, walau tahun besok, atau bila mendalik, apalagi beritanya nanti, ya, nah, gitu. Tapi bagi orang yang sibuk mempelajari ajaran Rasulullah dan para sahabatnya, berusaha mengamalkannya, berusaha meneladani mereka, dia akan tenang. Datang apa yang kacau, tidak sesuai dengan dalil, terus ada lagi apa yang provokator, kok kayak gini hadisnya tidak gini, terus jangan. Tapi kalau tidak sibuk belajar ajaran Rasulullah dan para sahabatnya, ilmunya mentah, apalagi gak punya ilmu, apalagi cuma dengar-dengar saja, nanti itu digoyang dengan satu kata dalam SMS langsung pingsan. Gak percaya, buktikan saja, buktikan saja kalau memang mau jadi orang yang menyimpang. Nah, tapi irsik utama sendiri. Ya. Nah, jangan belajar agama ya. Sibuk cari informasi, sibuk cari uang, ya. Nah, sibuk nanggepi berita-berita gak jelas. Nah, gak usah sampai satu bulan, sehari dia gak bisa tidur, bingung. Ya. Dia sendiri bingung. Tapi ini ada ustaz, saya kenal baik sama dia, ya. Sering ngakter saya dulu ini. Wah, aku ikutin aja lah gitu. Ternyata ustaznya ini menyimpang, ya. Nah, nggak tahu dia baru bingung, ya. Nah, jadi i'rifil haq ta'rif ahlahu. Kenalilah kebenaran ini, pelajarilah dengan sungguh-sungguh. Engkau akan mengenal siapa ahlul haq dan siapa ahlul batil. Enggak usah kenal namanya, sudah jelas. Bagaimana sih omongannya? Oh, ahlul batil. Ya. Nah, baik. Baik. Ini yang kita bisa ngambil faedah dari hadis. Selanjutnya. Hadis yang ke 95. Wa li muslimin ana fi wa'a radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man da'a ilahnya, barang siapa yang mengajak orang lain untuk mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihi syai'a, dia akan mendapatkan pahala seperti pahala-pahala orang yang mengikuti petunjuk itu dan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Wa man da'a ila dhalalah kana alaihi minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'a. Sebaliknya, barang siapa yang mengajak orang untuk ikut-ikutan sesat, maka dia akan dapat dosa dan dosa orang yang mengikuti kesesatannya dan tidak mengurang dosa mereka sedikit pun. Nah, dalam hal ini para bina Allah terdapat beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama ialah keutamaan da'i ila Allah, orang yang berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah atas jasa-jasa dakwahnya. Ditambah lagi pahala umat yang mau mengikuti dakwahnya, ya. Nah, insya Allah ya, kalau menyampaikan hadis satu nasihat beberapa menit saja, ya, dia dapat pahala. Yang mendengar mengamalkannya, yang mendengar tadi dapat pahala, plus yang menyampaikan ini dapat pahala sama seperti itu, ya, insya Allah. Nah, kalau yang ikut banyak, tambah banyak. Semakin banyak poin yang didapat, ya. Ini keutama. Dalam hadis ini juga terdapat faedah bahwa berdakwah itu harus ala basirah, di atas ilmu yang jelas. La ala jahlin wal hawa, tapi tidak boleh berada di atas kebodohan dan hawa nafsu. Ya, dasarnya jangan kebodohan dan hawa nafsu. Kenapa di sini? Di sini sebutkan illa hudah, menunjukkan bahwasanya orang ini paham petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dai itu jangan dai asbun asal bunyi. Ya, itu cuma latihan pidato pekan dia mampok. Kaca kemudian di tempat yang sepi tidak terjadi pidato latihan ceramah menghafalkan teks memoles gaya-gaya kata-katanya, mana yang harus ditekankan, mana yang harus tinggi, mana yang harus pelan, ya. Nah, tapi dia enggak berilmu, hanya belajar latihan pidato seperti itu, ya, asal bunyi. Ketika tampil ngomongnya kesana kemari, ya, penonton tertawa karena lucunya gitu, ya. Nah, tapi dia enggak sadar telah melakukan pembohongan dan pembodohan terhadap umat. Ya, nah, umat yang dengar bodoh-bodoh tanpa bodoh. Nah, ini bahaya. Madharatnya lebih banyak daripada manfaatnya. Ya, dai yang berdakwah di atas kebodohan dan hawa nafsu itu madharatnya lebih banyak daripada ini manfaatnya. Sehingga harus ala basir. Kemudian dalam hadis ini terdapat ancaman bagi orang yang berdakwah di atas kesesatan. Nah, di samping dia berdosa karena sesat sendiri, dia juga dapat tambahan dosa dari orang yang dia sesatkan itu. Ya, nah, kalau yang ikut sama dia banyak, wah tambah sesat. Ya, nah, na'udzubillah minzalik. Ketika ada yang nasi dakwah yang benar, pengikutnya berkurang, marah-marah dia. Harusnya terima kasih, dikurangi beban dosanya. Nah, malah marah-marah, ya. Nah, kenapa dosanya tambah sedikit? Marah karena jatah dosanya dikurangi. Ya, ini menunjukkan orang ini apa ini? Waduh, ya. Makanya, ahlul bid'ah itu harusnya berterima kasih kepada Ahlussunnah wal Jamaah, ya, yang biasa menasihati mereka, yang menegur mereka, menasihati umat supaya menjauhi mereka, ya, itu sudah termasuk jasa yang besar Ahlussunnah wal Jamaah untuk mengurangi beban-beban dosa ahlul bid'ah. Tapi sayang mereka itu, ya, duduk di atas kebodohan, ya. Nah, sehingga ketika digur kayak gitu tambah marah, ya. Nah, ketika senang dosanya dikurangi itu, semakin banyak dosanya semakin banyak, mengiram bagai senang. Nah, ini hati-hati, ya. Lebih baik kita ini menjadi pihak yang apa ini sibuk sama yang baik daripada ngajak-ngajak orang berbuat apa ini sesat, ya. Ingat, ajakan itu bisa langsung secara bisa melalui SMS, ya. Nah, SMS fitnah yang tak benar nyimpang dan ikut andil, coba 1000 orang dapat sesat semuanya, tenang. Nah, ya, ya kan? Bisa 1000 SMS, 1000 orang yang 1000 tadi itu ternyata nerima dan sesat semua. Nah, dapat ya dosa-dosa orang-orang yang ya sesat. Mau pilih anda, ya, seperti itu. Jadi jangan bermain-main dengan apa yang SMS, ya. Nah, sekarang ini lagi dan mau ceramah kan dia nggak mungkin, ya, tuh tampil nggak mungkin, ya. Tapi SMS barfikum bisa sampai luar negeri. Ya, nah, dari ujung sana, satu ujung sana, satu luar negeri bisa. Ya, nah, ceramah terbatas waktunya. Ya, betul-betul SMS itu penyebarannya semakin apa yang dahsyat. Ya, sehingga kalau ada SMS yang tidak baik, jangan disebarluaskan. Kalau disebarluaskan, orang lain yang menerima kemudian mengikutinya dan sesat, tadi andalah yang mengajak dia untuk sesat. Anda dapat dalam hadis ini manda'ilah bolala ka'an'alayhina ismi yaitu asamunan tariyahu layak kusudah dikamin asamihim syai'ah. Nah, baik. Ada pertanyaan, apakah ada pengkhususan bagi para nabi tatkala yaumul hisab tidak telanjang alias berpakaian? Jika kelak di jannah atau surga sudah tidak ada hisab, apakah di surga kelak nanti tidak mengapa makan makanan dengan tangan kiri? Enggak, tidak ada pengecualian. Semuanya telanjang, dikumpulkan dalam kondisi telanjang. Ya, nah, setelah itu baru, ya, yang pertama kali mendapat pakaian dia Nabi Ibrahim Al-Fatihah. Ya, setelah itu menyusul yang lain, barfikum. Ya, enggak telanjang terus. Nah, ya, barfikum. Tapi pakaiannya sudah bukan alam dunia lagi, ya, tapi sudah alam akhir, ya. Nah, tapi selesai. Jadi itu adalah kehendak Allah dikumpulkan dalam kondisi telanjang semuanya, tak bersunat, ya, tak sadalan juga semuanya, ya. Setelah itu Nabi bertamkan seperti itu, ya. Setelah itu yang lain menyusul. Adapun di surga nanti, apakah boleh makan pakai tangan kiri? Nah, suasana tidak ada larangan, semuanya boleh-boleh saja. Ya, nah, emangnya menarik apa makan tangan kiri? Nah, tidak ada larangan di sana. Tidak sholat juga apa-apa, tidak ada sholat. Nah, ya, semuanya bebas untuk ahli jannah. Ya, terlalu rendah kalau sekedar mengharapkan masuk surga biar bisa makan pakai tangan kiri. Ya, ya, nah, jadi sudah tidak ada perintah, sudah tidak ada apa ini larangan di surga itu. Semuanya serba baik, bebas. Nah, ya, mungkin pergaulannya juga bebas. Ya, tetapi bermartabat. Kenapa? Ahlujannya itu orangnya baik-baik, sehingga pikiran mereka itu enggak jelek-jelek. Barakofikum. Nah, tahu ya, secara otomatis pikiran-pikiran yang jelek itu dibuang semua, ya, keinginannya semuanya bisa terpenuhi. Nah, barakallahu. Yang penting itu ya bagaimana supaya kita menjadi baik ahli jannah. Caranya tadi itu, ya, rajin belajar, mempelajari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, ya, beramal, istiqomah, ikhlas, sabar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita termasuk menjadi ahli jannah. Ya, mati di atas husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Terima kasih. Selamat.